Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara ngaji Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Insan TV, Yufi TV, dan juga TV-TV yang lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini. Malam hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, yang pertama kita baru membahas prolog, baru membahas mukaddimah. Adapun malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah urgensi ngaji Asma'ul Husna. Kenapa? Urgensi ngaji Asma'ul Husna bagian yang pertama. Kenapa urgensi? Pentingnya. Sebenarnya kita ini ngaji Asma'ul Husna itu penting atau tidak? Penting. Alasannya apa kalau penting? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Karena kalau tidak penting, kenapa kita luangkan waktu kita untuk datang ke sini? Kalau itu bukan sesuatu yang penting. Panjenengan datang ke sini kan mengorbankan banyak hal. Mengorbankan nopo, waktu, apalagi tenaga, apalagi bensin, apa maning solar, apalagi waktu istirahat jenengan. Kenapa kita luangkan waktu untuk datang ke sini kalau ini bukan sesuatu yang penting? Walaupun di zaman ini ada orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang tidak penting dianggap penting, yang penting dianggap tidak penting. Contoh, orang penting dianggap penting apa? Nonton bal-balan. Penting atau tidak? Orang penting, pentingnya apa? Ya. Menang biasa saja, kalah ngenes. Apa? Ya. Makanya dulu kiai kami di pondok itu mengatakan apa? Hanya orang-orang penting yang tahu arti kepentingan. Apa? Hanya orang-orang yang penting yang tahu arti kepentingan. Berarti kalau ada sesuatu yang penting, dia tidak tahu ini penting, ini berarti orang tidak penting. Makanya tidak tahu arti kepentingan. Ya. Di dalam buku yang kita kaji ini, di sini dibawakan 12 alasan. Berapa? 12 alasan kenapa ngaji Asmaul Husna itu penting. Nah, malam hari ini kayaknya enggak mungkin kita kaji semuanya. Makanya kita akan potong 1 sampai 6 saja malam hari ini insyaallah. Jadi 6 alasan kenapa ngaji Asmaul Husna itu penting. Nanti pertemuan berikutnya dengan izin Allah kita akan kaji nomor 7 sampai nomor berapa? Nomor 12. Alasan yang pertama, Iqra. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى أهمية التعرف على الأسماء الحسنى أولا إن أشرف غاية المسلم ومنتهى طلبه أن يفوز برضوان الله تعالى وجنته وأن يتنعم بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام في الدار الآخرة ولكن هذه الغاية لن تتحقق إلا بتوفيق الله عز وجل لعبده للإيمان به وحده وطاعاته واجتناب معاصيه وهذا الإيمان والعمل الصالح لن يتحقق للعبد القيام بهما إلا بالعلم لأن العلم قبل القول والعمل قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ولما كان شرف كل علم بحسب ما يتعلق به هذا العلم كان أشرف العلوم وأجلها العلم العلم الذي يتعلق بالله عز وجل وبمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وبقدر معرفة العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته يكون حظه من العبودية لربه والأنس به ومحبته وإجلاله وتعظيمه. Ini adalah poin yang pertama. Apa urgensi belajar Asmaul Husna? Yang pertama, ini adalah ilmu yang paling penting. Ini poin yang pertama. Alasannya kenapa? Karena ini adalah ilmu yang paling penting. Ilmu di muka bumi ini banyak. Dan dari sekian banyak ilmu itu ada yang penting dan ada yang tidak penting. Dan ilmu yang penting-penting itu pun juga berlevel-level. Ada yang penting banget, ada yang biasa-biasa saja pentingnya. Nah, ilmu tentang Asmaul Husna inilah ilmu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena cita-cita kita semua adalah pengin masuk surga. Ingin mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak akan mungkin sampai kepada cita-cita itu kecuali dengan iman dan amal saleh. Saya ulangi. Cita-cita kita semuanya masuk surga dapat ridho Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mencapai surga dan ridho Allah tersebut kalau kita tidak memiliki iman dan amal soleh. Dan iman serta amal soleh ini tidak akan mungkin bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi. Cita-cita kita semuanya adalah pengin masuk surga. Mendapat ridho Allah. Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh tidak akan bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengenal Allah? Dari Asma'ul Husna. Sehingga belajar Asma'ul Husna adalah ilmu yang paling penting. Sehingga kita harus prioritaskan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Harus kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Sehingga banyak di antara ulama kita, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ini. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa mempelajari Asmaul Husna ini akan mendatangkan ketenangan batin, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan seterusnya. Maka ini alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Ini adalah ilmu yang paling penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Para ulama yang faham tentang Allah, itulah yang akan takut kepada Allah. Sehingga pengetahuan seorang hamba tentang Allah akan menghasilkan perasaan takut, perasaan cinta, perasaan rendah di hadapan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika orang sudah mengagungkan Allah, sudah merasa rendah di hadapan Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, maka ini akan memotivasi dia untuk mau beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kadang-kadang kan sering kita merasa, kenapa kok rasanya abot banget menjalankan ibadah sholat misalnya. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, akan muncul perasaan cinta di dalam hati kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diminta oleh Allah akan terasa ringan. Saya kasih ilustrasi sama jenengan. Ketika jenengan sayang sekali sama istri jenengan minta apa-apa, dituruti? Dituruti. Atau sebelum dulu, sebelum nikah lah. Wah, aku harap nikah karo kae, wis paling cocok pokoke. Walaupun jenengan tinggalnya di Papua, calon istri jenengan tinggalnya di Sabang. Jenengan di Merauke, istrinya di mana? Sabang. Akan terasa ringan untuk melakukan perjalanan dari Merauke ke Sabang. Ya. Karena dorongan apa tadi? Cinta. Kenapa berat sekali jalan ke masjid? Padahal jarak antara rumah ke masjid cuma dari Sabang sama Merauke. Dari satu RT ke RT yang lain. Bahkan kadang-kadang ada yang rumahnya di samping masjid. Rasanya berat sekali untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena gak kenal Allah. Gak kenal Allah sehingga gak cinta sama Allah. Karena gak cinta sama Allah, akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berat. Berbeda dengan orang yang kenal Allah, dia akan cinta kepada Allah. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah akan terasa ringan untuk dijalankan. Dan akan menikmati ketika menjalankannya. Ini alasan yang pertama. Apa tadi? Ilmu yang paling penting. Alasan yang kedua. Iqra. ثانيا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أصل العلوم وأساس الإيمان وأول الواجبات فإذا عرف الناس ربهم عبدوه. يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله عز وجل وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته. ولو أراد رجل أن يعامل رجلا فإنه سيطلب منه أن يعرف اسمه وكنيته أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده ويسأل عن صغير أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه awla an na'rif asmahu awla an na'rif asma'ahu wa na'rif tafsiraha. Poin yang kedua adalah belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Apa? Belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Kita tahu di dalam agama kita, yang namanya perintah, itu ada yang wajib, ada yang apa? Yang sunnah. Sebagaimana larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Contoh perintah yang wajib apa? Ngaji Asmaul Husna. Sekelalen. Apa lagi? Sholat lima waktu. Apa lagi? Puasa Ramadan. Itu perintah-perintah yang wajib. Yang sunnah apa? Puasa sunnah. Apa maning? Sholat sunnah. Kok gampang banget. Ya contohnya apa? Ya puasa sunnah apa contohnya? Senin, Kamis, terus Dawud 3 hari setiap pertengahan bulan. Sholat sunnah contohnya rawatib, duha, tahajud, witir dan seterusnya. Ini adalah perintah dalam agama kita. Nah, dari perintah ini antara yang wajib sama yang sunnah, mana yang harus diprioritaskan? Yang wajib. Nah, yang wajib ini pun ada yang paling wajib, ada yang ya sekedar wajib saja. Nah, dari yang wajib-wajib ini harus ada yang diprioritaskan pertama kali. Dan salah satu ilmu wajib, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah belajar Asmaul Husna untuk mengenal Allah. Makanya di sini dibawakan perkataan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Imam Al-Asfahani. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Tahun berapa? 535 Hijriah. Beliau salah seorang ulama madhab Syafi'i yang terkenal. Abul Qasim At-Taibi. Beliau mengatakan, qala ba'dhul ulama, sebagian ulama menjelaskan, awwalu fardhin faradahu Allahu ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kenapa demikian? Fa'idha arafahun nas abaduhu. Karena ketika orang tahu Allah, kenal Allah, mereka akan beribadah kepada Allah. Kenapa orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah? Karena mereka tidak kenal Allah. Seandainya mereka kenal Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, bahwa Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka, bahwa Allah yang telah memberikan hidup, yang telah mematikan, yang telah memberikan manfaat kepada mereka, yang telah menghilangkan, menghindarkan mereka dari mara bahaya. Seandainya seorang hamba tahu ini semua, kenal Allah sedemikian baiknya kepada dia, maka dia akan terdorong otomatis untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita tidak akan kenal Allah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah? Makanya Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan bagi hambanya adalah mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, dia akan beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga belajar Asmaul Husna itu bukan cuma ngafal. Bukan cuma menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami. Bukan hanya sekedar seperti itu. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah dalam pengajian khusus. Dalam silsilah ngaji Asmaul Husna ini. Akan tetapi setelah kita menghafal Asmaul Husna, kita perlu untuk memahami maknanya. Makanya di sini dikatakan apa? Fayambaghi lil muslimina an ya'rifu asma Allahi wa tafsiraha. Maka seharusnya seorang muslim itu belajar Asmaul Husna berikut dengan tafsirnya. Tafsir niku maksudnya apa? Artinya apa? Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim itu artinya apa? Al-Malik artinya apa? Al-Quddus artinya apa? Ketika kita bisa memahami artinya, saat itulah akan muncul pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikasih ilustrasi. Kalau kita ingin kenal sama seseorang, maka kita perlu kenalan sama namanya siapa. Apanya lagi? Bapaknya siapa? Terus alamatnya di mana? Hobinya apa? Padahal orang ini mungkin gak terlalu berjasa dengan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar gak jasanya kepada kita? Oh, paling besar jasanya Allah kepada kita. Kenapa kemudian kita tidak terdorong untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya pada pertemuan yang lalu kita jelaskan kenapa ada orang rela berdesak-desakan mati untuk ketemu, belajar, mengenal, dapat dadah-dadah dari siapa? Dari artis yang sangat dia favoritkan. Padahal artis itu ngasih apa sama dia? Ngasih apa? Ngowe duit? Blas. Palang boleh duit. Ya, dari jenengan ketika harus masuk bayar tiket yang mahal. Pengen di bagian ballroom yang paling depan sendiri. Tiketnya sekian ratus ribu, sekian juta. Oleh apa? Yeah. Apa jasa dia kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu baik kepada kita. Kenapa kita tidak terdorong untuk mengenalnya? Yeah. Kenapa kita tidak terdorong untuk mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya? Sehingga muncullah kecintaan itu kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini alasan yang kedua. Kita ulangi yang pertama apa tadi? Asmaul Husna, ilmu yang paling penting. Yang kedua, akan itu adalah merupakan kewajiban pertama. Yang ketiga, Iqra. Thalithan fi ma'rifatillahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi ziyadatun fil imani wal yaqin wa tahqiqun litauhid wa tadawwuqun lita'amil ubudiyyah. Yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu fakullama izdada ma'rifatun bi rabbih izdada imanuhu wa kullama naqas naqas wa aqrab tariqin ila dhalika tadabburu sifatihi wa asma'ihi min al-Qur'an. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu belajar Asmaul Husna? Karena belajar Asmaul Husna menambah keimanan. Apa yang ketiga? Menambah keimanan. Kita tahu iman itu fluktuatif. Apa fluktuatif? Kadang naik, kadang turun. Sering munggah apa mudune? Hah? Munggah apa mudune? Orang kur mudun, nyungsep. Ya. Maka kewajiban seorang muslim adalah bagaimana imannya bisa naik, naik, naik, naik. Tapi kan wajar Ustaz, kalau turun ya wajar. Tapi apakah kemudian kita pasrah? Ya. Ketika HP ini kita pakai, mau gak mau kan baterainya akan berkurang. Ketika baterai itu berkurang, apa kita pasrah? Ya wis lah. Wis takdire. Apa seperti itu? Tidak. Pastikan kita berusaha supaya baterai ini, supaya HP ini baterainya bisa penuh lagi. Bagaimana yang dilakukan? Ngecas. Iman kira-kira seperti itulah. Iman itu perlu untuk dicas. Supaya ketika berkurang level keimanannya, maka bisa naik lagi. Dan cara ngecas keimanan yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di di sini, yang paling dekat jalannya, yang paling mudah kata beliau, wa aqrabu tariqin ila dzalik, jalan terdekat untuk menambah keimanan kita kepada Allah adalah tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Adalah mentadabburi sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita semuanya, seorang muslim untuk mentadaburi Asmaul Husna, untuk merenungi isi dari kandungan yang ada dalam Asmaul Husna. Semakin kita belajar Asmaul Husna, akan semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita akan semakin naik. Seandainya kita tahu makna dari Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah akan semakin naik dan terus naik. Makanya orang yang imannya paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW imannya paling tinggi? Karena beliau manusia yang paling kenal Allah. Saat kita mengenal Allah, iman kita ngedrop, bisa kita naikkan lagi. Contoh, siapa di antara kita yang pernah, siapa di antara kita yang suci dari dosa? Angkat tangan. Gak ada. Pada karanya. Kita semua pernah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan lagi keimanan kita? Renungi bahwa Allah itu ghafur, bahwa Allah itu rahim. Ghafur artinya maha pengampun. Rahim artinya maha penyayang. Ketika kita faham nama ini, dua nama ini, Ghafurun Rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, Allah akan berkenan untuk mengampuni. Bukan hanya mengampuni, bahkan menyayangi. Setelah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup Allah hanya memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah juga akan menyayangi kita. Dan ini sulit kita temukan dalam manusia. Seorang pembantu berbuat salah sama majikannya. Setelah berbuat salah minta maaf, kira-kira pembantu ini semakin disayang apa mandan kepriwe? Mandan? Cengkel. Nyono ngapura lah. Ya wis wis teko ngapura. Sekarang-sekarang. Nganah-nganah itu kan merupakan apa namanya ungkapan ya kepriye maning gitu. Jadi seakan-akan memberi maaf tapi tidak tulus. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan. Allah Subhanahu wa taala ghafur dan rahim dalam waktu yang sama. Allah memaafkan kita dan menyayangi kita. Makanya ada sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat. Nabi SAW kasih ilustrasi dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Dalam perjalanan itu dia naik onta dan seluruh bekalnya ada di atas ontanya. Karena capek di tengah padang pasir, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Saking lelapnya dia tertidur, dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia tidur. Saking apanya? Saking lelapnya. Begitu dia bangun, ontanya hilang. Padahal di situ seluruh bekal dia, makannya, minumnya, pakaiannya, seluruh bekalnya ada di situ. Keliling dia cari di padang pasir, tidak ketemu. Akhirnya dia pasrah. Nunggu, mati. Gak ada air, gak ada makan. Antara hidup dan mati, sudah dia tiduran di situ nunggu. Kapan malaikat teka? Sudah, haus sudah, terbakar sudah tenggorokannya. Karena saking capeknya orang teka-teka malaikatnya, tertidur dia. Ya. Saking apanya? Saking capeknya nunggu. Begitu ngelilir dia, ana ontane. Datang sendiri, dia cari-cari kemana-mana, enggak ada. Begitu dia bangun tidur lagi, dia sudah pasrah. Tahu-tahu datang ontanya. Kayak ngapa senengnya, Cak? Sampai ke ubun-ubun bahagianya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang ini yang menemukan kembali onta yang di atasnya ada bekal perjalanan dia. Saya tanya, Allah bahagia dengan taubat kita? Apa karena Allah butuh dengan kita? Wallahi demi Allah, Allah enggak butuh. Demi Allah, Allah enggak butuh dengan kita. Seandainya kita berbuat maksiat, kemudian kita terus berbuat maksiat dan tidak tobat-tobat nganti mati, Allah rugi? Demi Allah, Allah tidak rugi. Maksiatnya kita kepada Allah, pembangkangan kita kepada Allah sama sekali tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya manusia seluruh muka bumi menjadi kafir sekafir-kafirnya, kira-kira sing paling kafir di muka bumi, kira-kira contohnya siapa? Fir'aun. Seluruh manusia di muka bumi jadi Fir'aun. Ya, Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Semuanya jadi Fir'aun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi? Ma naqasa dzalika mimma fi mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah azza wa jalla. Terus kenapa Allah bahagia padahal Allah tidak butuh dengan taubat kita? Karena Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita memahami ini, bahwa Allah ini Ghafur Rahim, walaupun kita melakukan perbuatan maksiat, karena kita faham Allah Ghafur Rahim, maka iman yang sudah turun itu bisa nambah lagi. Makanya poin yang ketiga, belajar Asmaul Husna itu akan menambah keimanan. Sehingga kita tidak terombang ambing di dalam rendahnya iman, di dalam dropnya iman. Begitu iman turun, naik lagi. Iman turun, naik lagi. Berkurang, tambah lagi. Begitu seterusnya. Ya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Coba diulangi. Yang pertama, ilmu yang paling penting. Yang kedua, kewajiban pertama. Yang ketiga, adalah menambah keimanan. Yang keempat, ikhram. رابعا العالم بالله تعالى حقيقة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته وأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. Yang keempat, semakin mengenal syariat Allah. Apa yang keempat? Semakin mengenal syariat Allah. Apa hubungannya Ustaz antara Asmaul Husna dengan mengenal syariat Allah? Syariat yang Allah tetapkan itu bersumber dari sifat-sifat yang ada dalam diri Allah. Tidaklah Allah menetapkan sebuah syariat melainkan itu adalah potret atau manifestasi dari sifat-sifat yang dikandung oleh Allah. Contoh misalnya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah punya sifat sayang kepada hambanya. Coba lihat syariatnya. Syariat-syariat Allah itu rata-rata mudah-mudah dan gampang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita. Sholat wajibnya berapa kali? 5 kali sehari. Gampang atau sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Kenapa gampang? Bandingkan dengan awal diturunkannya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah jam dalam sehari. Apa yang pertama tadi? Bandingkan dengan awal pertama kali diturunkannya sholat. Berapa? 50 kali. 50 kali dalam sehari. Coba jenengan hitung-hitung saja. 24 jam bagi 50. Pira? Setiap setengah jam. setiap setengah jam. Jenengan kalau tidur pirang jam? Ada yang tidur setengah jam cukup? Angkat tangannya, jel. Setengah jam wis cukup. Rata-rata dari kita tidur 6 jam, malah ana sing nganti 10 jam. Bengi turu awan, esuk turu mani, ya Allah. Ya betul-betul tukang apa? Tukang turu temenan. Ya. Coba Anda bayangkan, setengah jam, nembe setengah jam. Setengah jam kuwi jenengan wis pules apa nembe? Ya. Nembe mapan glebak-glebak nembe arep les. Allahu akbar, Allahu akbar. Berangkat ke masjid salat. Kira-kira ketika kita sudah salat, kita akan pulang melanjutkan tidur tadi, kira-kira bisa langsung les apa ora? Belum. Biasanya kan orang mau sholat kan wudu dulu, jalan. Itu kan ngantuknya hilang. Kecuali kalau memang orang yang memang ngantuk kan. Itu lain masalah. Nanti sholat dengan ngantuk. Tapi lihat bagaimana sulitnya kita. Seandainya sholat itu 50 kali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam konsultasi sama Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Umatmu gak akan kuat, wahai Muhammad. Minta keringanan sama Allah. Diturunkan. Sampai tinggal berapa? 5 kali dalam sehari. Padahal seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kita sholat 50 kali dalam sehari. Sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Karena kebaikan Allah lebih besar dibandingkan sholat 50 kali dalam sehari. Akan tetapi murni karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah berkenan untuk menurunkan dari 50. Kemudian sampai jadi 5 kali dalam sehari. Dan semakin terlihat jelas bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Ketika yang 5 kali sehari itu pahalanya tetap 50. Jadi bukan kok kemudian 5 kali sehari pahalanya jadi berapa? Jadi 5, tidak. Walaupun sudah diturunkan kewajibannya dari 50 sampai cuma 5. Ya. Jadi jenengan itu mengatakan cuma 5 itu karena kita bandingannya adalah berapa? 50. Jangan jenengan bandingannya seminggu sepisan. Ya, ini 5 ping 5. Seminggu berarti 5 ping 7 pira? 25. Kasih penak kae seminggu sepisan. Jenengan jangan bandingannya ke sana, tapi bandingannya kepada aslinya sholat sehari berapa? 50 kali. Bandingkan 5 sama 50. Diturunkan sama Allah kewajibannya cuma 5, tapi pahalanya tetap 50. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu amalan pahalanya 10. Berarti kalau 5 amalan pahalanya 50. Ketika kita merenungi syariat ini, kemudian kita kembalikan kepada Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dengan demikian kita akan semakin jelas memahami betapa syariat Allah itu sangat mudah buat kita. Tadi dibandingkan dengan pertama kali diwajibkannya. Terus coba dibandingkan dengan apa tadi? Jumlah jam dalam sehari. Jumlah jam dalam sehari, jenengan sekali sholat berapa menit? Berah? 5 menit tomboy lo. Ya. Berapa? 10. Ya. Tambah ya, 10. 10 sekali sholat. Kali 5. Berapa? 50 menit. Ya wis dipepekilah. Sejam. Berapa menit? 60 menit. Kita cuma dituntut dalam 24 jam. Diambil berapa? 1 jam. Masih sisa 23 jam. Terus alasannya apa enggak sholat? Anda ini, kita semua ini, masih tersisa waktu 23 jam. Terus apa alasannya enggak sholat? Apa alasannya malas-malasan sholat? Sehingga kalau kita renungi betul-betul Asmaul Husna ini, kita akan semakin memahami betapa indahnya syariat Allah. Ini baru sholat. Belum puasa. Belum zakat. Puasa cuma diwajibkan setahun, satu bulan. Sisanya berapa? 11 bulan. Bisa enggak Allah membalik? Kepada yang membalik? Puasane 11 bulan, ngasone sebulan. Bisa? Bisa. Tapi tidak Allah lakukan itu. Syariat Allah mudah. Allah sayang kepada kita. Zakat, berapa persen? 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. Bisa Allah balik? Bisa. Apakah Allah boleh? Boleh. Karena 100% itu yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau misalnya nih, saya punya duit 100 juta. Padane ya, yukur padane tok loh. Jenengan saya kasih 100 juta nggon jenengan. Tapi goko rong setengah bae ya. Ya, nanti kembalikan ke saya berapa? 97,5 juta. Boleh saya lakukan itu? Boleh. Wong itu duit saya kok. Bukan duit Anda. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak Allah lakukan kepada kita. Allah cuma wajibkan kita dari harta yang kita miliki cuma 2,5%. Ya. Ini adalah alasan yang keberapa? Yang keempat. Alasan yang kelima. Iqra. Khamisan, at-talazumul wathiqu baina sifatillahi ta'ala wa ma taqtadihi minal ibadati al-zahirati wal-batinah. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. ينكلمة. Dengan belajar Asma'ul Husna, kita akan termotivasi untuk beribadah lahir dan batin. Apa yang kelima? Termotivasi beribadah lahir dan batin. Jadi semangat golek ibadah. Lahir maupun batin. Jadi ibadah gue anak ibadah lahir, anak ibadah batin. Lahir gue maksudnya nopo? Keton. Itu ibadah lah. Batin. Ora keton. Ada di dalam hati. Contoh ibadah lahir yang kelihatan apa? Sholat. Apalagi? Sholat lima waktu. Apalagi? Ya, haji. Kurban. Ya. Masa umpetan kurban ke pribadi? Ya. Ini ibadah lah. Lahir. Ibadah batin. Niat. Ikhlas. Yang ada dalam hati apa? Tawakal. Mahabbah. Napa mahabbah? Cinta kepada Allah. Khauf. Takut kepada Allah. Sabar. Ini ibadah hati. Orang yang memahami Asmaul Husna, dia akan terdorong. Akan semangat untuk menjalankan ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Saya kasih contoh. Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Yang akan memberi kita rezeki. Dan rizki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sinten? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Begitu bayi lahir mak ceprot. Itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bahkan sebelum dia lahir. Ketika dia berada dalam perut ibunya berapa bulan? Ketika dia ada dalam perut ibunya 4 bulan. Ya. Maka saat itu Allah mengirim malaikat untuk menulis beberapa poin, salah satunya adalah jatah rizki dia. Jadi kenapa takut punya anak banyak? Karena padahal seluruh anak itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah, bukan setelah lahir, bahkan ketika masih ada di dalam perut ibunya. Ketika kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, maka pengetahuan kita tentang Ar-Razzaq ini akan menumbuhkan ibadah batin berupa tawakal. Apa ibadahnya? Tawakal. Tawakal itu artinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut, yang merasa khawatir, yang merasa masa depan suram, ya. Anakku kok jadi apa, mangan apa? Ya mangan seger sih, mangan apa? Itu perasaan-perasaan takut tersebut karena minimnya tawakal dia kepada Allah. Kenapa tawakalnya tipis? Karena dia kurang memahami nama Allah Ar-Razzaq. Pernah suatu saat ada orang konsultasi sama saya. Ustaz, si ini takut Ustaz. Kenapa takut? Si ini difonis sama dokter umurnya tinggal berapa bulan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Ya jadi lebih siap, Mok. Siap apa? Siap mati. Beda dengan orang yang kayak kita-kita ini yang belum divonis sama dokter. Ya. Kan suka lupa kita. Ya lalai, ya bebeh. Tapi nemes ngerti, ngesuk arep mati. Wah, semangat buat gue ibadah. Kayak gue apa orang? Apa malah tambah ngelokro? Bukan masalah itu Ustaz. Tapi saya mengkhawatirkan anak saya masih kecil. Istri saya, ibu saya. Siapa nanti yang akan merawat mereka? Kalau saya nanti meninggal dunia. Terus saya tanya. Kalau yang jaga anak, istri, dan ibu jenengan Allah. Sama yang jaga anak, istri, ibu Anda. Kira-kira lebih hebat di sing jaga. Ya Allah Ustaz. Ya sudah kenapa sedih? Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman itu tidak pantas ketika akan meninggal merasa takut, merasa khawatir dan merasa sedih. Khawatir dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa anak, istri, keluarga. Dan merasa sedih dengan apa yang akan dia hadapi sepeninggalnya nanti saat dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan berupa anak dan istri ini akan ditanggung hidupnya sama siapa? Allah. Sedangkan apa yang akan dia hadapi setelah kematian adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga. Terus apa yang ditakutkan, apa yang disedihkan? Ketika orang faham Ar-Razzaq adalah salah satu dari nama Allah, maka akan muncul tawakalnya kepada Allah. Itu ibadah yang batin. Ibadah yang lahir. Contohnya bagaimana Ustaz? Ketika kita termotivasi melakukan ibadah yang lahir dengan kita paham Asmaul Husna. Contoh misalnya, salah satu Asmaul Husna adalah Al-Muhsin. Apa Al-Muhsin? Yang maha baik. Ketika kita faham nama ini, yang maha baik, bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita tanpa hitungan, Allah berbuat baik kepada kita, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik sebaik-baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ketika kita faham Allah sudah memberi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Maka kita akan termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sholat kita jalankan, puasa kita jalankan, haji kita jalankan. Ketika kita minta punya rezeki yang cukup untuk berangkat haji. Itulah efek dari memahami Asmaul Husna. Yang keberapa ini berarti? Yang kelima. Yang terakhir, na'am. سادسا للتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته آثار طيبة في سلامة القلوب وسلامة الأخلاق والسلوك، كما أن في تعطيلها بابا إلى أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق. Yang keenam, belajar Asmaul Husna membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Apa yang keenam? Membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Dengan belajar Asmaul Husna, penyakit-penyakit hati yang bercokol di dalam batin kita ini akan dibersihkan. Begitu pula akhlak-akhlak buruk yang ada dalam diri kita. Contoh, penyakit hati, contoh sombong. Bagaimana kita mengkikis sombong ini? Dengan memahami bahwa Allah punya nama Al-Akbar. Allah punya nama Al-Kabir. Apa artinya? Yang Maha Besar. Ketika kita faham Allah itu Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil. Contohnya sing kecil sinten? Kulo kalin jenengan. Coba sekarang. Kita dibandingkan Allah, besar mana? Ya jelas Allah, enggak usah dibandingkan Allah. Dibandingkan gajah aja kita sudah kalah. Ya. Terus sombongnya apa? Ada sebagian orang sombong karena tubuhnya besar, seterek misalnya. Ya. Karena kekar, ayo kita panggil jajal, kalau ku Daniel kekar siapa? Terus apa yang mau disombongkan? Sombong karena kekayaannya, ayo kita bandingkan kekayaan dia dengan kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong karena ilmunya, ayo kita bandingkan ilmu dia dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah, seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, kemudian tintanya adalah seluruh lautan di muka bumi ini. Untuk mengisi pena itu dengan tinta-tinta tersebut. Kemudian untuk menulis ilmunya Allah. Mana fidat kalimatullah. Tidak akan berkurang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa lusin itu pulpennya. Ya. Terus ilmu kita seberapa? Jenengan punya ilmu, ayo sini. Yang katanya profesor sing putak-putak ngenah. Kita sediakan pulpen selusin. Buku tulis selusin. Pak Profesor, silakan jenengan tuliskan seluruh ilmu yang ada di kepala jenengan. Tulis semuanya dalam buku ini. Kira-kira berapa pulpen sing sat penane? Tintanya berapa? Mungkin baru berapa pulpen wis apa maning ya. Sombong apa? Ketika kita faham Allah itu Al-Akbar, Allah itu Al-Kabir yang Maha Besar, maka akan mengkikis penyakit sombong dari hati kita. Begitu pula akhlak-akhlak yang tercela, pelit, ya, ini akan terkikis dari hati kita ketika kita paham bahwa Allah itu Al-Jawad. Al-Jawad itu artinya yang Maha Dermawan. Ketika Allah dermawan kepada kita, minta apa dikasih sama Allah. Bahkan kadang-kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah. Betul? Apa? Mata. Apalagi? Telinga. Apalagi? Nafas. Siapa yang tadi pagi minta sama Allah? Ya Allah, izinkan hari ini saya bisa melihat. Angkat tangan. Lupa kan? Lupa. Dikasih gak sama Allah? Tetap dikasih. Siapa yang tadi pagi minta sama Allah, ya Allah izinkan hari ini saya bisa mendengar. Ada? Dikasih gak sama Allah? Dikasih. Allah kasih kita sebelum kita minta. Inilah Al-Jawad. Allah itu Maha Dermawan. Kenapa kita pelit? Toh harta yang Allah beri, toh harta yang kita miliki, itu semuanya dikasih sama Allah. Kenapa kita tidak berikan? Sebagian dari yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Maka ketika kita pelajari Asmaul Husna, kandungan yang ada di dalamnya, maka akan bisa membersihkan penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang tercela. Hari ini kita belajar berapa alasan? Nah, yang pertama apa? Ilmu yang paling penting. Yang kedua, kewajiban pertama. Yang ketiga, apa? Menambah keimanan. Yang keempat, memahami syariat Allah. Yang kelima, memotivasi untuk beribadah lahir maupun batin. Yang keenam, membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas tentang urgensi ngaji Asmaul Husna poin yang 6 berikutnya, yaitu yang ke-7 sampai ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.